Konsultasi Syariah. Dilarang masuk masjid karena belum sunat. Pertanyaan. Saya punya keponakan umur 5 tahun yang selalu ingin sholat ke masjid dekat rumah. Tetapi ketika dia ke sana, dia dilarang masuk oleh seorang kiai dengan alasan belum sunat. Bagaimana hukumnya? Jawaban. Bismillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Dugaan kami, sang kiai melarang anak yang belum sunat masuk ke masjid karena dianggap anak itu membawa najis. Menurut dia, sisa kencing masih tersimpan di dalam kemaluannya karena tertutup dengan kulit kuluk. Dan yang benar, keberadaan najis ini bukan alasan untuk melarang sang anak masuk masjid atau melarang mereka untuk sholat. Ada beberapa alasan bahwa pemahaman sang kiai dalam hal ini salah. Pertama, bahwa umumnya sahabat melakukan khitan untuk anaknya ketika mendekati usia balig. Riwayat dari Sa'id bin Jubair, muridnya Ibnu Abbas, beliau bercerita. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah ditanya, "Bagaimana keadaan Anda ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat?" Jawab Ibnu Abbas, "Saya ketika itu sudah dikhitan dan dulu para sahabat anaknya tidak dikhitan sampai mereka usia balig." Hadis riwayat Bukhari. Riwayat ini menunjukkan bahwa para sahabat mengkhitan anaknya ketika menginjak usia belasan tahun atau mendekati balig. Sementara itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para orang tua agar menyuruh anaknya untuk sholat ketika sudah berusia 7 tahun. Dalam hadis dari Abdullah bin Amr bin Aus radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, "Suruhlah anak-anakmu mengerjakan sholat ketika mereka berusia 7 tahun. Pukullah mereka ketika meninggalkannya saat berusia 10 tahun dan pisahkanlah tempat tidurnya." Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan Al-Albani. Jika semua anak yang belum sunat diperhitungkan najis yang tersimpan dalam kulub, tentu sholatnya anak 7 tahun statusnya batal. Lalu untuk apa diperintahkan sholat sementara sholatnya batal? Anak usia 7 tahun boleh diperintahkan sholat karena dia sudah tamyiz. Dan anak tamyiz, sholatnya sah. Bahkan Nabi SAW membolehkan anak usia 7 tahun untuk menjadi imam. Dari Amr bin Salamah radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan, "Kami tinggal di kampung yang dilewati para sahabat ketika mereka hendak bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Sepulang mereka dari Madinah, mereka melewati kampung kami. Mereka mengabarkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian dan demikian. Ketika itu, saya adalah seorang anak yang cepat menghafal, sehingga aku bisa menghafal banyak ayat Al-Qur'an dari para sahabat yang lewat. Sampai akhirnya ayahku datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama masyarakatnya. Dan beliau mengajari mereka tata cara sholat. Beliau bersabda, yang menjadi imam adalah yang paling banyak hafalan Qur'annya. Sementara aku, Amr bin Salamah, adalah orang yang paling banyak hafalannya, karena aku sering menghafal. Sehingga mereka menyuruhku untuk menjadi imam. Aku pun mengimami mereka dengan memakai pakaian kecil milikku yang berwarna kuning. Aku mengimami mereka ketika aku berusia 7 tahun atau 8 tahun." Hadis riwayat Bukhari dan Abu Daud. Di antara dalil bahwa salatnya anak kecil yang sudah tamyiz statusnya sah adalah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan pengalamannya salat tahajud bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Ibnu Abbas yang kala itu masih anak-anak pernah tidur di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika masuk pertengahan malam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun, mengambil wudu dan Ibnu Abbas berwudu bersama beliau. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai salat, Ibnu Abbas berdiri di samping kiri beliau. Lalu dipindah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke sebelah kanan beliau. Dalam kondisi itu, Ibnu Abbas bercerita, "Ketika saya mengantuk, beliau menjewer telingaku dan beliau salat 11 rakaat." Hadis riwayat Muslim. Jika umumnya para sahabat belum mengkhitan anaknya di usia 7 tahun atau 10 tahun, sementara mereka telah mengerjakan salat, berarti salat anak yang belum dikhitan hukumnya sah. Jika salatnya tidak sah, berarti tidak ada manfaatnya, mereka diperintahkan untuk mengerjakan salat di usia 7 tahun dan 10 tahun. Kedua, bahwa najis yang diwajibkan untuk dibersihkan dari manusia adalah najis yang bisa dijangkau untuk dibersihkan. Sementara najis yang berada di dalam yang tidak bisa dijangkau manusia tidak terhitung najis yang membatalkan salat. Sebagaimana kita setelah buang air besar, masih ada sebagian najis yang menempel di lubang anus. Dan kita tidak diwajibkan untuk membersihkannya secara total. Imam Ibnu Baz rahimahullah mengatakan, wajib untuk memotong kulub sehingga tudung zakar kelihatan, sehingga bersih semua kotoran dan najis yang tertutup kulub ini. Meskipun sholatnya sah, andai pun dia balig dan belum dikhitan, sholatnya tetap sah, puasanya juga sah. Fatwa yang semisal cukup banyak. Lain halnya jika alasan sang kiai menolak anak kecil masuk masjid karena untuk menjaga ketenangan masjid agar mereka tidak buat gaduh di masjid. Jika alasannya karena ini, seharusnya anak yang dilarang masuk masjid adalah anak yang berpotensi menjadi penggaduh, baik sudah disunat maupun belum disunat. Demikian, Allahu a'lam.